sudut hati. Derita di mata, derita dalam jiwa. Kenapa tak engkau pedulikan? Sepasang kepodang terbang melambung, menukik bawa seberkas pelangi. Gelora cinta, gelora dalam dada. Kenapa tak pernah engkau hiraukan? Masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibak. Cinta mengalir sebening embun. Kasih pun mulai deras juta harapan. Kenapa kau mesti engkau abaikan? Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibak. Cinta mengalir sebening embun. Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibak. Cinta mengalir sebening.